سلطان الوالي

Agora fica perto. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال أبو سعود بن أبي العجائر رحمه الله: من أراد أن يعطي درجة القدوة يوم القيامة فليصاحب الله. وقال الشيخ الوفائي رحمه الله: لا لا تباع، لا تبيع ذرة من الحب لله أو في الله بقناطير من الأعمال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء ما منحا. وقال سيدي علي: وإذا أحببت أخا في الله فاحفظه تزداد به من أحببته من أجله. وقال الشيخ أبو المواهب الجعفري رحمه الله: عليك بتكفير سواد القوم، فإن من كفر سواد قوم فهو منهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، dalam pertemuan kita yang lalu kita bahas sedikit tentang Sayyidina Bishrul Hafiz. Bagaimana seorang penjahat besar sampai dapat karunia dari Allah. Alhamdulillah. Itu pelajaran penting bagi kita. Jangan kita ngeremehin suatu perkara yang kita anggap remeh itu ketaatan. Siapa tahu di situ terdapat karunia Allah, anugerah Allah yang besar. Terus jangan pernah kita ngeremehin orang. Ya, jangan. Kadang orang yang kita remehkan, mudah mudahan Allah ilah. Enggak ada yang tahu siapa Allah yang tahu. Nah, walaupun dia tukang maksiat. Walaupun dia sudah mati, habis gimana kita sama tukang maksiat juga? Lah, kita benci sama kemaksiatannya. Kita nasihatin dia atas kemaksiatannya, tapi kita gak boleh seuzon. Wah, ini penjahat besar ya, ini orang neraka, gak boleh kita seuzon. Ya, kita benci sama kemaksiatannya, kita gak rindu sama kemaksiatan. Nasihatin dia. Tapi tetap tanam di hati kita. Kita enggak tahu. Siapa tahu di orang salah. Orang yang punya martabat di sisi Allah. Orang yang bakal dapat penuh khatimah dari Allah. Enggak ada yang tahu. Nah. La ilaha illallah. Di sini disebutkan Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i rahimahullah: Musahabatu ahli taqwa ni'matun 'azimah min ni'amillahi 'ala al-'abd. Nikmat yang besar yang Allah kasih bakal seorang hamba di antaranya adalah bersahabat dengan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Abu Su'ud bin Abi Al-Asya'ir, dia mengatakan, barang siapa yang menginginkan untuk diberikan oleh Allah derajat yang tinggi di hari kiamat, maka hendaknya dia bersahabat karena Allah. Nah, kalau Syekhul Wafa'iyah ini salah satu mungkin barus salihin. Dia buta huruf, lakin umin kibar awliya, wali besar Syekhul Wafa'iyah. Ini orang-orang yang barusan kita sebut nama-namanya nih, orang besar semua awliya. Ahmad Ar-Rifa'i tadi kita dengar. Waduh, siapa sih yang tidak kenal Imam Ahmad Ar-Rifa'i? Satu kali Imam Ahmad Ar-Rifa'i dia pergi haji. Ada dikutip ini cerita dalam sejarah, di antaranya Habib Ali Hadsi juga mengatakan, Imam Ahmad Ar-Rifa'i satu kali pergi haji, dia sama pengikutnya yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang atau 20.000 orang dari Mesir. Itu menempuh perjalanan ke Mekah untuk pergi haji. 10 ribu orang atau 20 ribu orang, semuanya nafkahnya, bekalnya ditanggung oleh Ahmad Rifai. Lihat, hakada awliya Allah. Begini awliya Allah. Dia kerja apa sih Ahmad Rifai? Ah, bandar minyak? Kagak. Punya real estate? Kagak. Punya gedung? Kagak. Miliuner? Kagak. Itu 20 ribu orang perjalanan dari Mesir sampai ke Mekah, sampai ke Medina, sampai pulang lagi. Semuanya ditanggung nafkahnya oleh Imam Ahmad Rifai. Masya Allah. Dari mana itu? Dari mana itu duit? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah. Lewat dia. Makanya disebutkan dalam hadis al-Qudsi, Allah bilang sama dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdumi. Katanya Allah kepada dunia, eh dunia, orang yang menghambakan dirinya kepadaku, engkau jadikan dirimu sebagai budak, dan orang yang mengejar engkau perbudak dia. Paham artinya? Orang yang tunduk sama Allah, dunia bakal kejar dia. Tapi orang yang kejar-kejar dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Ada Imam Ahmad Rifai, perjalanan panjang dia tempuh, semuanya di bawah nafkahnya dia. Usai melaksanakan ibadah haji, beliau ziarah Nabi bersama pengikutnya. Masya Allah. Ketika dia memimpin ziarah Nabi, dia bawa syairnya yang terkenal di hadapan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa sallam, di hadapan makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda 'anni wa hiya na'imati wa ha hiya dawlatul ajbah bal hadarat famnun yamdud yamina kay tahza biha jabadi." Dia bilang, "Waktu saat aku jauh di Mesir, aku kirim ruhku untuk mencium ini tanah. Dan sekarang ya Rasulullah," di dalam syairnya dia bilang di hadapan besar Rasulullah, "dan sekarang jasad dan ruh bersatu padu di hadapan, maka muliakanlah kami agar kami bisa mencium telapak tanganmu yang suci." Itu waktu juga itu di sana Pak Hafsi bilang, "keluar itu tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," disaksikan oleh 20 ribu orang, dicium oleh Imam Ahmad dan Rifa. Nah, sehingga saat itu bukan jadi sombong dia, bukan jadi hebat lah. Lepas kejadian itu dia menjerit, bilang kepada semua orang, "Demi Allah, ana enggak riba seorang pun dari kalian keluar dari pintu ini." Dia berdiri di pintu keluar, melainkan setelah meletakkan telapak kakinya di atas kepala ini. Semua orang enggak ada yang berani melihat itu keramat. Terus Imam Ahmad Rifai minta kepada orang-orang untuk meletakkan telapak kakinya di atas itu kepala jadi Ahmad Rifai. Cus tawadu. Cus kemuliaan. Bagaimana? Tawadu ya, kerendahan hatinya. Orang-orang cari pintu lain, enggak ada yang keluar lewat pintu itu. Nah. Ada Ahmad Rifai. Intibar awliya salih. Ada Syekh Al-Waqaiyah juga begitu. Dia mentibar awliya, mentibar salihin. Nah, dia buta huruf, buta huruf. Tapi subhanallah, punya karya karangan banyak. Karangan di dalam ilmu tasawuf, ilmu kesucian jiwa, ilmu batin. Karangan banyak. Dia buta huruf. Dia menulis banyak hal yang enggak bisa ditulis oleh para ulama yang melek huruf. Apa? Ya paling mungkin wallahu a'lam dia suruh kepada murid-muridnya untuk menulis, dia yang mengimlakkan itu ilmu. Cuma subhanallah, buta huruf punya ilmu yang enggak dimiliki yang melek huruf. Di antaranya gurunya Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Ada Imam Sya'rani, ulama besar di zaman, wali besar. Hada ilmunya dia sangat luas. Jadi kalau baca karyanya Imam Syarani, anda bakal dapat ilmu yang bagaikan lautan, bagaikan samudra yang tidak ada tepinya. Alama, imam, azim. Ya, pemimpin ulama di zaman ini, Imam Syarani. Tapi luar biasa. Tahu apa? Yang bikin dia jadi semacam ini nih, kita baca untuk keberkahan dan sekarang gurunya dia. Tahu gurunya dia salah satunya siapa yang bikin dia jadi begini? Al-Imam Sayyidi Ali Al-Khawwat. Kan juga dikutip ucapannya Sayyidi Ali Al-Khawwat. Ali Al-Khawwat ada buta huruf duduk di pinggir jalan. Di pasar, nongkrong di pinggir jalan, di pasar. Buta huruf. Tapi Allah kasih doa anugerah bakal Ali Al-Khawwat. Sehingga dari Ali Al-Khawwat, seorang yang buta huruf tapi mengkibar aulia di zamannya, wali besar di zamannya, ya, lahir dari Ali Al-Khawwat Abdul Wahab Syarani, pemimpin para ulama. Kita kalau pengen tahu ceritanya, Syekh Al-Imam Syarani ini seorang ulama besar. Al-Imam Syarani ini ulama besar. Dan dia pada permulaannya enggak demen sama aulia. Nah, kebetulan di situ ada Sayyidi Ali Al-Khawwat, wali besar, dikenal sama orang-orang di Mesir. Cuman Ali Al-Khawwat ini bentuknya enggak macam ulama. Dengan pakaiannya dia duduk di pinggir jalan, nongkrong di pasar, buta huruf. Orang pada datang ke situ untuk ngambil berkah. Nah ini Abdul Wahab Syarani gak demen. Apaan? Ngaku-ngaku wali doang nih orang. Mana aja wali bodoh kayak dia, buta huruf. Sehingga kadang saya di Abdul Wahab Syarani itu kalau dari rumah mau ngajar di jami, di masjid, lewat pasar, selalu melewati Sayyidi Ali Al-Khawwat yang lagi duduk di pinggir pasar. Beberapa orang lagi duduk di situ ngambil berkah. Abdul Wahab Syarani ngeliatnya pemandangan, gedek dia. Wah, ini ngaku-ngaku wali doang. Bahar dia, gak demen sama Sayyidi Ali Al-Khawwat. Tiap lewat pagi, ngelewatin Ali Al-Khawwat lagi duduk, Abdul Wahab Syarani bilang, "Hei, lo jangan ngaku-ngaku wali. Innallaha la yattakhid waliyan jahila." Biar lu tahu, Allah enggak melantik seorang wali yang bodoh. Jadi Ali Al-Khawwat dengar gitu cuma dia aja enggak diladeni. Ada lewat. Pergi ke masjid ngajar. Pulang dari masjid lewat lagi. Lu jangan ngaku-ngaku wali, katanya Abdul Wahab Syarani mengarang ini kitab. Innallaha la yattakhid waliyan jahila. Allah enggak melantik seorang wali yang bodoh kayak ente. Tiap hari rutin begitu ke istiqomah. Rutin kayak begitu. Berbulan. Enggak diladeni. Sampai suatu hari, enggak tahu gimana, kebetulan Abdul Wahab Syarani itu hari nganter, baru jadi pengantin baru. Setelah pengantin baru, hari berikutnya dia lewat pengen ngajar di masjid. Lewatin pasar, lewat di tempat biasanya Sayyidi Ali Al-Khawwat dulu. Kayak biasa lagi tuh wirid. Istiqomah. Lewat di hadapan Sayyidi Ali Al-Khawwat dia bilang, "Innallaha la yattakhidz waliyan jahila." Allah enggak melantik tuh orang wali yang bodoh kayak lu. Tiba-tiba Sayyidi Ali Al-Khawwat lagi tumben-tumben dengar begitu berdiri. Melotot, meleng, ketakutan Abdul Wahab Syarani. Langsung dibentak sama Sayyidi Ali Al-Khawwat. "Na'am, innallaha la yattakhidh waliyan jahilan walau ittakhadahu la'allamah ya himar Zainab." Begitu ya. Katanya, "Betul, Allah enggak melantik seorang wali yang bodoh. Tapi kalau Allah melantik wali yang bodoh, saat itu juga bakal diajarkan ilmu dari Allah wahai keledainya Zainab." Ini namanya Zainab. Ini kan baru ganteng baru kemarin. Kaget. Kaget Ali, sampai namanya Abdul Wahab Syarani gemeteran ketakutan. Tahu kenapa? Waktu malam pengantin, bininya Abdullah bin Sa'bani namanya Zainab. Lagi di apa namanya dirayu, kagak mau. Ini kan yang tahu cuma suami istri doang. Kagak mau dirayu. Dirayu kagak mau. Sampai akhirnya bininya ini Zainab bilang katanya, "Ente mau? Boleh. Tapi dengan syarat ente gendongannya sampai ke tingkat atas, rumahnya bertingkat." Akhirnya udah nih Abdullah bin Sa'bani dia orang alim besar, ya dia gendong bininya ke atas pondok sampai ke tingkat atas. Udah gitu, selesai itu malam pengantin. Nah pagi-pagi dia lewat begitu, bilang, Ali Al-Qawas, Allah enggak lantik seorang wali yang bodoh. Dijawab, iya, Allah enggak lantik seorang wali yang bodoh, tapi diajari nama Allah, wahai keledainya Zainab. Keledai. Bagar, dia tahu nih, enggak ada yang bakal tahu nih, kecuali Allah dan Rasulnya. Dari mana dia tahu, kecuali memang Allah yang ngajarin ini. Gemeteran. Langsung dipeluk Ali Al-Qawas, dicium kakinya, dia minta maaf, ada percaya sekarang ada wali. Ini enggak ada yang tahu ini kejadian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu dia berguru sama Sayyidi Ali Al-Fawah sampai jadi Abdul Wahab Syarani ini yang kita baca kita. Ali Al-Fawah tahu apa? Buta huruf. Tapi ya, ucapan-ucapannya semuanya itu para ulama ngakuin, wah, dari mana ini ilmu? Ulama-ulama yang ada di zamannya semuanya ngakuin apa yang diucapkan nama Ali Al-Qawas benar. Sampai ini Abdul Wahab Sya'ran, ulama besar, dia kumpulkan ucapan-ucapan yang Sayyidu Ali Al-Qawas sampai berjilid-jilid. Padahal kita urut. Bagaimana? Fa'alamnahu min ladunna ilma, katanya Allah. Dan kami mengajarkan kepadanya dari kami ilmu, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, sanfa'ana bubarakatuh. Nah, wahdina khusna bihormatihim wa amidna fi tarikatihim. Pemaafan benar sekali. Alhasil di sini disebut setetes kecintaan yang terjadi antara engkau dengan saudaramu karena Allah itu lebih mulia dari amal ibadah yang demikian banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Almaru ma'aman ahab." Seseorang bersama yang dia cintai. Siapa yang dia cintai? Ente cinta Nabi, ente sama Nabi. Ente cinta orang lain, ya sama orang lain. Ya Allah, ya Allah. Al-Imam Syadzili, Abdul Mawahib Syadzili. Abdul Mawahib Syadzili. Beliau bilang, "Jika rai tanatak mu'ridatan an ahlillah, fa'alam annaka matrud an ba'dillah." Kata beliau, apabila engkau mendapati dirimu berpaling dari ahlillah, tapi ahlillah para awliya, para salihin dan orang yang bertakwa, ketahuilah bahwasanya engkau diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabala aibah alaika bi sahbatil fugara. Katanya Sayyidina Imam Shu'aib bin Abi Madyan, "Ma ladzatul aish illa sahbatul fugara, huma saladin wa sadat wal umara, fasabhumu wa ta'adda fi majalisihim, waj'al hazzaka mahma gaddamuka wara." Katanya Syadzili bilang, hendaknya engkau bersahabat dengan fugara. Apa itu artinya fugara? Orang-orang fakir lah, bukan itu. Kalimat fugara yang sering diucapkan oleh ahli tasawuf adalah fugara orang-orang yang fakir di hadapan Allah, orang-orang yang fakir bersimpuh di pintunya Allah, yaitu ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah, yang enggak pernah bertumpu kepada amal perbuatan ibadahnya, melainkan bertumpunya hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada fugara. Hendaknya engkau berdampingan, bersahabat dengan mereka para fugara. Fa innahu law lam yakun illa akhdhum bi yadika yawm al-qiyamah ma'a ma yahmilun 'an ashabi al-ashabi fi dunya min al-masa'ib la kana fi dhalika kifayah. Wa kam istaghna bi tuhbatihim fadil وجبر كثير وارتفع وضيء وستر شنيع وهلك ظالم وارتفعت مظالم وفيهم مرد الحديث بهم ترزقون وتمطرون وترحمون. Kalau enggak ada keuntungan ketika bersahabat dengan para auliya wasalihin, melainkan hanya satu aja. Apa itu? Hari kiamat ente diingat oleh dia. Sudah cukup. Maka bagaimana kalau kenyataannya keuntungannya enggak cuma itu? Keuntungannya banyak. Berapa banyak orang yang bersahabat dengan para aulia yang tadinya jauh makin dekat sama Allah. Yang tadinya hancur diperbaiki nama Allah. Yang tadinya hina dimuliakan oleh Allah. Yang tadinya penuh kemaksiatan dihiasi dengan ketaatan. Kok banyak. Kalau enggak ada manfaat kecuali hari kiamat diingat ente. Bagaimana dengan keuntungan yang demikian banyak? Makanya enggak salah ketika Allah bilang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikan diri kalian senantiasa bersama orang-orang yang shadiqin, yang sungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Sulaiman Al-Qudairi rahimahullah, man arada an yu'tal khair al-kathir falyusahib ahli al-muraqabah. Barang siapa yang ingin diberikan oleh Allah anugerah besar, hendaknya dia bersahabat dengan ahli al-muraqabah yang selalu yuragibullah, yang selalu merasa dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidi Ali Al-Khawah, sampai Ali Al-Khawah. Tadi sudah saya ceritain kan. Barang siapa yang ingin sempurna imannya, terus prasangkanya selalu dalam keadaan bagus dan baik, hendaknya dia bersahabat dengan orang-orang saleh al-akhyar. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa mendampingi mereka para aulia Allah. Man ma garab li ahli al-ma'rifah ma garab. Kata Habib Ali Habsyi, orang yang enggak dekat sama ahli ma'rifah billah para aulia, bagaimana dia mau dekat sama Allah? Wal ghurub 'adu bagha mimman taqarrab adab. Kata Habib Ali Habsyi, cuman dekat pun dengan para aulia enggak cukup. Harus ketika dekat kita juga tahu aturan etika, sopan santun dan penghormatan kepada mereka. Sahabat Ali Hafiz, man magharab li ahli al-ma'rifah magharab wal ghurub 'adu bagha mimman taqarrab adab. Man la gharab li ahli al-ma'rifah magharab wal ghurub 'adu bagha mimman taqarrab adab. Barang siapa yang enggak dekat dengan ahli ma'rifah, bagaimana dia mau dekat sama Allah? Dan kedekatan kepada ahli ma'rifah harus didampingi dengan adab yang sempurna kepada mereka. Syu'aib bin Abi Niyadin bilang, "Ma lazzatul 'ayn illa sahbatul fuqara." Enggak ada keindahan, keledatan hidup ini melainkan ketika bersahabat dengan mereka para aulia fuqara ilallah. Umusalatin, mereka adalah pemimpin, mereka adalah jagoan-jagoan yang dimuliakan oleh Allah. Wasadat wal umara. Nah, wasabhumu wasa'adab fi majadisihim waj'al hafzaka mahma gajamu kawara. Bersahabat dengan mereka, beradab di hadapan mereka, jangan-jangan pernah mendahului mereka, duduk belakang mereka terus. Jadi itu kalau kita mau untung dunia akan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Ini kalau kita mau bicara tentang fadilah-fadilah bersahabat, dengan para auliya salihin dan juga menjalin persahabatan karena Allah antara kita sama kita banyak. Ini udah berapa kali pertemuan kita udah bahas itu semua. Namun ada satu hal yang penting. Kita kalau mau jalin persahabatan antara kita dengan kita atau antara kita dengan para auliya Allah, ada etikanya. Tadi seperti saya bilang, Habib Ali Habsyi di mana bilang? Ya, ada etikanya. Apa etikanya? Insya Allah bakal disebut satu persatu. Ini insya Allah dalam pertemuan kita yang akan datang dan yang akan datang lagi, kita bakal sebutin banyak itu hak seorang sahabat dengan sahabat. Ada kewajiban yang harus ente tunaikan, ya. Ada hak yang harus ente berikan kepada sahabat. Hak persahabatan ini bakal disebut oleh Imam Syarani hampir 40 apa namanya poin di sini, ya, yang digaris bawahi oleh Imam Syarani. Dan ente bakal lihat bagaimana indahnya Islam ketika mengajarkan persahabatan. Dan inilah arti dari apa yang Allah firmankan di dalam suatu ayat yang sangat pendek. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin adalah bersaudara. Kita bakal lihat bagaimana sih persaudaraan yang Allah mau dari kita. Dan kalau kita jalanin ini, kita jalanin kayak begini nih hak-haknya. Allah. Kita bakal lihat. Enggak bakal yang kita dapetin di muka bumi peradaban yang lebih hebat daripada peradaban Islam. Enggak bakal yang kita dapetin kelompok manusia, umat, kaum yang lebih agung daripada kaum muslimin. Jadi, cuman berapa halaman nih, berapa lembar nih? Ini hak-hak persaudaraan. Kalau betul-betul dijalanin oleh kaum muslimin, enggak bakal ada lagi perselisihan. Dan saat itu juga akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dijalanin, kemenangan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia dan kehancuran bagi kaum kufar. Cuman tahu yang menghancurkan kita apa? Kita sendiri ketika kita terpecah belah satu sama lain. Enggak bakal ada perselisihan ya, kalau dijalanin benar di antara kita. Insyaallah satu persatu bakal dibahas di sini dalam pertemuan kita yang akan datang. Ente bayangin aja di kota Ciban, di negeri Hadramaut itu zaman, seorang qadhi atau seorang hakim agama menjabat sebagai hakim di kota Ciban selama 40 tahun, ya, itu enggak ada satu kasus pun yang naik ke mejanya dia. Ya bayangin. Pengadilan kita sehari bisa numpuk sekasus. PR-nya punya berapa puluh tahun enggak selesai. Hanya 40 tahun dia menjabat sebagai hakim agama di kota Cibam, sebagai hakim, sebagai qadhi, enggak ada satu kasus perselisihan yang naik ke mejanya dia. Allah. Sampai dia menjadi, dia enggak keenakan sendiri, tiap bulan terima gaji. Tapi enggak ada kerjaannya. Sampai satu kali ketika rakyat Ciban lagi pada kumpul, dia berdiri dan dia menjerit katanya, orang-orang Ciban, kenapa orang pada enggak berkelahi, Mang? Enggak ada yang berselisih. Ini 40 tahun hanya terima gaji. Apa namanya? Gaji kosong begitu aja, gaji kagak ada kerjaan. Hah? Gaji buta namanya, ya. Gaji buta begitu. Apa jawab mereka? Hakim, Pak Hakim, bagaimana kita mau berselisih satu sama lain di antara kita? Sedangkan Allah sudah mendamaikan kita. Apa Allah bilang? Faman apa? Wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, kemudian dia berbuat baik, maka pahala dan ganjaran yang tanggung adalah Allah. Maafkan. Ada perselisihan di antara kita, cuma setelah itu saling memaafkan, berharap karunia dari Allah. Berharap ganjaran yang besar dari Allah. Allah sudah damaikan kita. Apa lagi yang boleh kita mau kita permasalahin? Kagak. Ya Allah. Alangkah indahnya kalau negeri kita kayak begini. Ya Allah, mudah-mudahan negeri kita dihiasi oleh Allah, diri kita dihiasi oleh Allah. Cuman kita bisanya cuma nuntut dari orang lain doang. Coba mulai sama diri kita. Mulai sama diri kita. Perbaiki diri kita. Ada satu orang bilang, ya mana ini? Orang-orang yang bisa menjalin persaudaraan semuanya orang bejat. Lo jangan tunggu orang. Mulai dari diri lo dulu. Lo mulai diri lo yang jadikan diri lo jadi diri yang bagus. Orang-orang bakal bagus sama ente. Jangan nanti tuntut orang yang itu juga berantakan. Mulai dari diri kita. Ya Rab, mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Allah bukain hati kita. Allah berikan anugerah yang besar bagi kita sekalian. Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah jadikan kita saling bersaudara karena Allah, saling dekat karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Ya Rabbal Alamin, sehingga Allah jadikan bakal kita di hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabbal Alamin, ya Jalal Jalil, ya Rahimal Masakin, ya Al-Qudwatul Matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, ya salatu ala al-mukhtar khayri. Allah Allah ya Allah, salatu ala al-mukhtar khayri. لبرجواك يا مولاي القاوية تحت بابك واشوف لي فكرارا بنية. عزينا واسرنا في الطريق الساوية، وإن عصينا واسرنا في الطريق العكية، فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطية. الله الله تحت بابك وكل منك يبغى عتية. يالله اسلك بينا نا جا الطريق الساوية. الله الله طريق النبي والسادة العلوية. يا مجيب استجب واجل بشربة هدية. الله الله أعمالنا يا ربنا والطاغية. واغفر ربنا شر الهوى والدنيا. الله الله عيد أهل ودك للعطايا الثانية. ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية. الله الله كفلهم ومعهم في الجنان العالية. عند طه النبي المختار خير البرية. الله الله يا الله، الله الله يا الله، حسنا بالنبي هو كنزنا والخبية لتعك تجي في الحال من نوبتية. الله الله عينا للبال ويزيل البالية ولفظلوا عليه الله ما مسارية. Fatiha.